jabalah surga sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, sembah dan puji dia, Tuhanmu. Shalom, boleh beli tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Thank you.